kantor yang gak rusak di bandar. Aku harus belajar bahasa Inggris di bandar kuih. Tapi jadi aku sebalik ya. Tapi aku sama kemajuan bahasa Bali itu soalnya kan bahasa Bali itu bahasa Inggris. Biar kayak aku juga sih. Biar kayak aku juga. Tapi kan ngerti karena dia ngerti. Ya kan dia bukan orang gitu. Kan tapi dari kecil. Ya kan nanti kan lebih biasa kan. Ya dia dari kecil ngerti. Bisa ngomong. Belum guys. Belum. Kan tadi kan bisa dibiasakan Bayu. Kan lagi 5 tahun. Dek, tapi udah gara-gara dek, tapi ikut ke dalam pulang kampung. Katanya kan ini udah langsung tuh kan 5 tahun sekali. Aku kan bilang kalau dek tada waktu ngambil cuti terus dia bilang ikut aja jadi belum tentu 5 tahun ke depan sih masih di sangkanya gitu ya kan biar beda ya nyentak lindu gitu apa sih nyentak lindu gak tau juga masuk aja itu udah aku juga aku dimin kayak cuci masalah aku mau bikin lah soal ini dengan angka terakhir di bawah sama dengan 10 yang depan soal untuk ini dengan angka akhir akhirnya genap kok aku bukan kurang lebih awas lagi besar sama dengan oke aku nggak ngerti aku guys benar ya soal untuk NIM dengan angka akhir lebih besar daripada 10 lebih kecil daripada 10 iya lebih kecil daripada 10 genap aku dalam aku itu yang ganjil yang untuk yang ganjil itu lebih besar dari 10 kurang dari 50 berarti aku termasuk aku bagus kok 50 orangnya kan angka akhir 1 sampai 1 sampai 0 aja 0 sampai 9 aja terus aku apa bagus angka terakhir 52 kali 2 terakhir 2 angka aku soal B, C, E, B ya bisa B soalnya ini penipu 36 kan akhirnya terus ini tuh untuk genap itu ini di ini lebih besar 86 cara ini gak digunakan apa sih itu gak sih aku B gimana sih terusannya iya ini yang ganjil ya sih jangan lihat yang genap aku gak ganjil yang ganjil ini yang lebih besar daripada 10 dan kurang dari 50 aku iya bener gak terus kalau kurang dari 10 yang B itu ada serangkaian cara cuma satu pokoknya itu kalau metode 11 sampai 49 itu masuk A cara aku NIM 36 plus berarti B kan karena NIM yang benar itu yang di atas 10 ini ada berapa soal ada 2 soal Benar. Berarti aku ganjil di bawah 10 berarti masuk genap, masuk B. bisa ambil di sini tuh. Oh iya, kita enakan guys. Soalnya soal biar tinggal kena kelangan poin ini masih di soal. Aku ngetik lagi. Takut ngetik lagi. Bantu aku ya, aku mau. Ya, kamu ini beli kan? Titik tuh koma kan artinya ya. Ya kan? Kontrol itu maksudnya apa? Soalnya cuma 8 ada 5. yakin nih tentang perlakuannya. Enggak dikasih lagi data datanya sama ibunya nih. Itu kan ya. Tapi buat mobilnya itu aku nggak tahu. Apa bis? Modelingnya itu bisa dicari nggak view-nya? View-nya nggak, itu cara view-nya itu dicari lagi apa nggak usah, apa tinggal masukin image aja berapa sampai berapa? Itu nanti kamu scan, scanannya jadi dokumen. Thank you. Ya kan MLL kita jadi. Berikutnya adalah langsung kemudian yang selalu beberapa lautan yang telah mengalami dalamnya di gram. Contoh LAL kita. Iya LAL. Oh, jangan cari aku. Berapa dalamnya di gram? Ini benar. Apa? Ya, ini sama ngomong kesimpulannya. Taruh ini yang pertama. Nah, enggak beda. Analisis apa-apa berdasarkan apa gitu sehingga dapat ditarik dapat disimpulkan bahwa berdasarkan apa nih? Narasimu apa yang jelas apa aja yang bisa ya apa yang terdapatnya dari angka dan dunia berdasarkan ke data bukan berdasarkan Yeah. sama banget ya. Dia modelnya 7. Oh, dia nyari di Google malingnya tuh. Tapi dia 7 perlakuan dari kita 6. Itu perlakuan, J itu ulangan. Berat sekali. Enggak lah. Kita estrogen, pengamatan pada hasil penunjuk estrogen koi dengan ulangan. Berat sekali tikus dipakai sebagai ukuran keaktifan estrogen, Re. Sama. Ada correction tape. Percobaannya jadinya 24. beli tapi nggak punya nomornya. Aku sering ngecek kapal buat nanya Keja. Soalnya nanti masih abis itu Keja, kayak aku nyuruh kapal buat Keja biar ngecek HP, kayak kapal suruh Keja cek HP dong. Masih abis itu dia langsung baca. Cuma aku agak segan untuk mengecek pacar teman hampir setiap hari. Cek aja. Cek aja. Banyak segan. Kenapa ada? Apa itu? Disabilitas. Disirung. Burung. Kursi roda. Kursi roda apa substitusi gigi? Dentis. Iya, kamu harus kasih ini ya, harus kasih tahu aku kalau ada Dante ya. Apa sih? Mending kamu nyari Voltaire. Oh. Sama. Sama-sama Prancis. Bukan. Iya, Dante orang Prancis. Dante. Iya. Nama Dante. Coba cek. Hidup di romantisme abad 17. Apa? Ini tadi 13. Oh iya benar. 13. Itu ada itu. Di Periplus. Ada. Apa? Komedi Tuhan kan ada tiga tuh. Apa? Judul sajaknya itu The Divine Comedy. Itu bukunya apa sajaknya? Sajak. Berarti dia itu penyair. Bukunya? Dia itu penyair. Bukunya? Hah? Dia penyair, Dra. Lah ya sajaknya itu di kumpulan buku, di kumpulan sajaknya itu dijadiin buku biasanya. Apa satu sajak itu dijadiin buku? Satu sajak itu jadi itu The Divine Comedy. The Divine Comedy itu tiga buku. Tiga jilid. Apa? Aku lupa ya, pokoknya terakhirnya itu pokoknya Nah, ini ke sini. Kamu mending ini. Sebelum melihat itu, kamu ini mendengarkan pengakuan Pariem. Mendengarkan pengakuan Pariem dari Pak Linus. Ceteris peribus. Abad 13 itu disebut zaman apa? Barok. Terpengaruh oleh dia. Terpengaruh oleh Dedin Komedi ini. Berarti Voltaire terpengaruh sama dia? Nah, nggak tahu itu aku siapa aja yang terpengaruh itu aku belum cari. Jadi kan aku tuh pengen belajar sastra klasik kan. Terus habis itu banyak sastra klasik 16-17 itu terpengaruh sama The Divine Comedy. Makanya aku pengen baca The Divine Comedy dulu. Kenapa kamu gak baca yang mempengaruhi Dante? Selesai dong aku. Aku udah balas kisi ya. Apa? Pakai kursi apa? Roda. Dia jawab Hindi. Hindra. Hai Ke. ya udah selesai. Kamu gak ngasih aku clue soalnya sama. Orang kamu gak ngasih tahu kamu udah balas. Terus terus banyak penyanyi juga yang ini kan yang ngambil lirik, ngambil syairnya dia jadi lirik. Sekarang itu di film komedi dijadi lirik. Sekarang itu berarti dia dekat sama ini dong. Gereja dong. Siapa? Nanti. Apa dia ini The Rebellion? Enggak tahu, aku belum baca sejarahnya, sejarah kehidupan dia itu ya. Soalnya aku nggak mau terlalu dekat dengan kepribadiannya sebelum baca sastra, sebelum baca karyanya. Penting lah kamu. Aku mau bersikap objektif. Kamu melihat objektif. Konstruksi seorang ini dan kenapa dia menulis itu kan konstruksinya kan, kan background kehidupannya. Tapi kalau misalnya aku punya itu lebih mengena. Aku tahu kehidupan pribadinya, berarti aku sudah punya kedekatan emosional sebelum baca syair kan. Oh. Jadi iya. Aku mau balik gitu loh, bukan baca kan. Kan aku bilang kalau baca yang lain tuh emosional. Kamu udah baca orang yang terpengaruh oleh dia? Hah? Belum. Aku pernah dengar karya lagu yang terpengaruh sama dia. Kamu berarti sudah berekspektasi dong. Terus dari karya itu kan beranak dari terinspirasi Dante. Dari karya itu kamu udah berekspektasi akan kemana ya? Ya berarti kamu udah gak objektif, kamu udah berekspektasi. Tapi kan maksudnya perlakuan kayak gitu ya. Kamu mau menginikan, kamu mau menghancurkan konstruksi pemikiranku kan. Emang aku gak tahu kamu ingin menghancurkan konstruksi pemikiranku. Gak bisa Lel, mending kamu baca saya yang lebih tuan. Aku cukup sering ketemu sama orang yang suka menghancurkan konstruksi pikiran orang. Termasuk Excel. Enggak, kamu harus baca dulu bagaimana kehidupan dia. Sosial. Aku bilang, aku mau balik. Oh, biasanya aku. Oh, biasanya. Ya enggak apa-apa sih. Punya kedekatan emosional dulu terhadap si penulis baru membaca karyanya. Sekarang karya dan pengkarya. Aku kebalik, aku baca karya dulu supaya aku bisa mengerti. Nah, sekarang tak tanya. Kamu punya masalah gak sambungnya ini antara karya dengan pengkaryanya? Misalnya kalau karyanya bagus, terus pengkaryanya bermasalah secara moral. Kamu tetap menikmati karyanya apa enggak? Misalnya yang kasusnya ini siapa? Yang podcast tuh pelecehan, aku lupa namanya orang. Kayak contohnya ini ada Queen kan vokalisnya bermasalah. HIV enggak, sesama jenis ya. Nah, karyanya bagus tapi itu gimana menurut kamu? Aku biasa aja sih. Biasa aja. Karena dia jauh dari lingkungan kamu. Kalau misalnya dia berada di circle kamu, misalnya melakukan pelecehan di bawah umur, kamu bisa menerima karyanya? Kamu bisa menikmati tanpa harus berpikir anjing orang ini. Nggak tahu. Aku belum bisa membayangkan. Kalau aku di Queen itu karena mungkin dia jauh ya, aku ya enak aja aku dengerin lagunya. Tapi kalau misalnya dia aku ada dekat senegara lah, sesama hidup di zaman yang sama, mungkin ada bedanya lah. Kayak Ariel Peter Pan itu kan dia kesebar videonya. Terus kayak orang itu mengagumi Ariel Peter Pan padahal dia kayak gitu, aku jadi kayak gimana gitu. Kayak enggak respect ya. Tapi kalau untuk Saiful Jamil, Ibu Jamil? Aku gak respect. Kenapa? Enggak, aku sih gini. Aku gak emang dia pengkarya? Kan dia kan yang ini kan? Iya. Emang dia punya karya? Iya, dia gak punya karya. Kamu mudah jadinya. Kan gak berat itu. Ya, sebenernya gini. Aku, dia mau kerja apapun, tapi gak jadi public figure, aku gak bermasalah. Iya. Karena dia gak biar publik kan? Jadi, sorotan. Tapi karena dia masih punya hak juga untuk punya cari duit kan. Iya. Tapi saat dia jadi babi jadi sorotan, itu aku kurang nyaman. Rasa kurang nyaman melihat dia jadi sorotan. Karena dia jadi sorotan akibat dari nah, misalnya Saiful Jamil punya lagu bagus, kamu suka, terus dia melakukan itu, terus kamu masih bisa dengerin, masih nyaman dengerin lagunya, padahal itu kan dua hal yang berbeda, karya dan pengkarya. Tapi emang, ada orang yang Korea ada, yang Korea ada lagi. Ya bayangin pelakunya. Misalnya siapa member yang kamu suka dan melakukan itu, terus kamu masih bisa menikmati lagunya, bukan mensupport dia lah, menikmati lagunya lah. Terus dan tapi aku sebenarnya aku juga suka gitu. Saya aku juga cukup tertarik tapi bukan favoritku gitu. Cuma semenjak kalau dia udah aku nggak bermasalah sama dia, cuma aku kehilangan respect gitu aja sih, dan aku jadinya nggak tertarik. Oke, kehilangan respect, tapi kamu bisa menikmati lagunya lagi. Apa? Biarin anjir. Nah, dulu aku suka Jungkook, tapi gak cuma Jungkook yang aku suka di sana. Karena kan boyband gak bisa beli sendiri kan. Ya itu masalahnya. Karena dimaafkan ada yang lain. Mungkin kalau Jungkook itu mungkin aku bakal jadi gak peduli lagi sama dia. Cuma kan masalahnya. Tapi kalau lagunya bisa menyukai sesuatu yang dihasilkan oleh orang yang melakukan kesalahan itu. Aku pengen semua jadi tapi itu susah banget nggak sih? Susah banget nggak sih? Iya, makanya karena kan kamu nggak tahu nggak sih RKI yang ini ada di sana. Ya nah itu kan sekarang nggak masalah kan. Kenapa? sidang tuntutan 2002 nanti karena dia kayak suka Johnny Depp bukan? Hah? Sama Johnny Depp. Dia tuh suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka dia suka masalahnya ketika kita mendengar lagunya kita akan memperkaya dia. Iya, bisa gini orang enggak, tapi contoh kasih gini deh, kebagi dua orang ini ya. Ada orang yang benar-benar mau menikmati karyanya lagi sehingga kalau kasusnya ada orang yang merasa, udah gak apa-apa antara karya dan antara pengusaha itu berbeda. Jadi ya memang selalu dari sisi dua sisi mata uang, pasti kan uang juga ada dua sisi yang mungkin cuma satu doang pastinya. Ya. Ya. Semua itu kayak banyak ada kemungkinan nggak sih? Semua dunia ini kan cuma kemungkinan. Itu impact-nya ke bagaimana kita menerima ini kecacatan dalam masyarakat dan apa yang mau dilakuin setelah kita tahu kecacatan. Tapi tergantung di masyarakat mana aja sih. Kayak bahkan kalau di Korea, kalau di Korea cacat dikit aja nih, udah kali cuma super kali lo ditolak sama yang kayak lo berjuang di Asia Timur di Korea di mana coba di sini di Jepang kayak benar-benar kamu tuh harus tuh kayak untuk kan keluarga kamu tuh dijalankan dari sejarah gitu. Kalau misalnya kalau kamu kayak konservatif kan? Konservatif. Mereka tuh terlihat modern tapi jangan-jangan konservatif. Kayak aku terbaru tuh ada aktrisnya kan di Korea itu kalau yang agak tuh pakai GI dia sebulan ada. Oh, ini dia pakai dua malah kamu tapi dia nggak bisa dulu dia nggak bisa satu dua ribu berganti berani. Itu tapi di Amerika katanya di sini dan di sini ada kan dia nggak pergi di Amerika. Ketahuan, karena kan di Amerika itu legal, dan dia di Amerika. Tapi kan dia cepat keluar dari Amerika. Apa? Bingung. Maksudnya bukan kain, cinta kali, bukan peraturan Amerika. Walaupun dia, aku walaupun dia tinggal di Amerika, kan luar Amerika. Dia apa namanya? Dia tuh orang dihapus dari dunia semua karyanya dia, walaupun dia sendiri film kan udah bisa di bahas sendiri berarti harus dari ini dari otoritas kalau membiarkan masyarakat menunggu masyarakat melakukan judgement sosial lama tapi akhirnya dari kebudayaan itu dibuat sama otoritas adanya. Mereka juga merasa setiap kamu harus gitu kan mereka harus memiliki sistem otoritas untuk kontrolnya di berapa jenis karena kebudayaan mereka di sana itu kenapa kontrolnya gitu kan ini ada juga sesuai dengan faktor dari baru aborsi gitu itu kalau terbukti itu masuk kalau di brand ambassador sih benar karena kan ada jualan di TV itu udah di sensor walaupun masih proses itu belum titik final kan. Mungkin kalau ini kalau musik kan cuma dinikmati. Kalau dia menghasilkan barang yang worth it bagi kehidupan tak, tapi personalnya dia ini bermasalah. Mungkin dia ini nggak perlu dikasih royalti. Which is itu memenggal hak asasi manusia. Atas kali ini. Tadi kan itu udah termasuk sosialisasi nggak sih? Oh, enggak, ini kan kekayaan pribadi. Ya ada hubungannya sama. Iya ada dong. Kekayaan pribadi. Hari itu saya nggak tahu elemen-elemennya di kunci sapi ya. Misalnya. Soal komuniti tidak mendukung sebuah karya, kan karya bisa jadi materi yang mati ya kan? Masalahnya ini. Ya udah, jangan misalnya ada dua produk yang harus sama, tapi yang ini lebih baik. Ya udah, dia kan bisa ini menyuruh sosial masyarakatnya buat nggak ngegunain produknya. enggak daripada daripada dia yang enggak punya ujian. Ya, pasti bakal banyak pendapat yang beda juga sih. Jadi kan namanya juga ketidakpastian dan ketidakpastian itu selalu ada di sini. Itu ini anak dari liberalisme. Sí. lihat dirinya tahu dong. Ya, kalau kita nggak tahu BKP, nggak bisa ngasih orang apa. Informasi apa sih? Bye. enggak bisa kok. Masuk enggak?